السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، كمسلمين كمسلمات para pendengar radio Raja dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarh Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, yang masih dalam bab jual beli, tentang larangan jual beli, dua jual beli dalam satu jual beli. Bai'ata ini fi bai'ah takra isha. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif rahimahullah wa nahaka dhalika alaihi salatu wassalam an bai'ataini fi bai'ah وهو أن يقول بعتك هذا بأسرة الصحة أو 20 مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang, yaitu an bai'aitaini fi bai'ah, dua penjualan dalam satu penjualan, yaitu seseorang mengatakan aku menjual, misalnya seseorang mengatakan aku menjual kepadamu, yaitu 100 dinar, 10 namam bi'asratis sihah, yaitu 10 dinar maksudnya, dengan 20 dinar yang kurang nilainya. Au yakul, atau aku mengatakan aku jual bi'tuka hadha ala antabi'ani hadha, aku menjual barang ini dengan syarat engkau menjual kepadaku barang ini, atau aku membeli darimu ini dan semisalnya. Demikian Ustaz. Bentuk jual beli yang dilarang dalam syariat adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'ataini fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli. Artinya two in one jual beli, dua jual beli kemudian dibuatkan menjadi satu paket. Satu paket jual beli. Ya. Dalam hal ini para ulama banyak penafsiran para ulama tentang maksud dua jual beli dalam satu jual beli tadi. Di antaranya muallif dan syarih muallif memaknakan, mentakwilkan hadis tersebut dengan bentuknya seorang berkata bi'tuka hadza bi ashratin siha au 20 mukassarah, aku jual barang ini kepadamu, maksudnya aku jual laptop ini kepadamu 10 dinar yang sempurna. Itu dinar, uang dinar kan uang emas, lecet sedikit kan berkurang beratnya. Dia mengatakan aku jual kepadamu 10 dinar yang sempurna, tidak ada lecetnya. Berarti kalau ditimbang 4,25 gram. Ya. Dua penjualannya. Pertama 10 dinar yang sempurna, atau aku jual dengan 20 dinar yang boleh dah lecet-lecet boleh. Ya, tapi 20 dinar. Yang lecet-lecet 20, tapi kalau yang sempurna cukup 10. Ya. Ini berarti harganya berbeda, ya, dengan dua harga yang berbeda. Ini salah satu penafsiran para ulama juga. Termasuk juga sebagian para ulama mengatakan yang dilarang adalah dia mengatakan aku jual ini kepadamu tunai, laptop ini tunai dengan 10 dinar. Kalau engkau bayar dengan cara tidak tunai atau dengan cara mencicil selama 1 tahun maksimal, aku jual 20 dinar. Ini termasuk bai'ataini fi bai'ah yang dilarang. Bila syaratnya si pembeli tidak menentukan salah satunya. Kalau pembeli menentukan salah satunya dengan mengatakan ini boleh enggak saya, tadi dia penawarannya saya jual barang ini, laptop ini, dengan 10 dinar yang sempurna atau 20 dinar boleh yang lecet-lecet. Kemudian dia mengatakan, saya enggak ada nih uang yang 10 dinar sempurna semuanya. Enggak cukup, paling 3. Ya. Yang ada 20 dinar lecet. Maka dia mengatakan pembeli, saya beli dengan 20 dinar yang lecet, setuju kamu? Ini lecet-lecetnya, bentuknya. Oh ya, saya setuju. Kalau itu, ini bukan dua jual beli dalam satu jual beli. Ini dua penawaran, jual belinya satu. Ya, begitu juga dengan dia mengatakan, aku jual laptop ini 10 dinar bayar cash, tapi kalau engkau dengan mencicil selama 1 tahun maksimal 20 dinar. Kalau si pembeli mengatakan ya saya beli, maka ini termasuk yang dilarang, masuk bai'atani fi bai'ah yang dilarang dan hukumnya haram. Tapi kalau kemudian si pembeli mengatakan dia menghitung kemampuannya, dia tidak punya 10 dinar sekarang tunai, dia mengatakan saya tidak punya uang tunai, saya beli dengan 20 dinar, saya cicil selama 1 tahun, lunas insyaallah 1 tahun. Ya. Lalu penjual mengatakan, ya saya jual kepadamu. Berarti ini dua penawaran, satu jual beli. Dua penawaran, satu jual beli, bukan dua jual beli dalam satu jual beli. Maka ini hukumnya boleh. Tapi yang tidak boleh adalah bentuk yang pertama tadi. Ya. Au yaqul atau yaqula, atau si penjual mengatakan, penafsiran yang lain, bi'tuka hadha ala an tabi'ani hadha atau tashtari minni hadha ala an ashtari minka hadha. Aku jual laptop ini kepadamu dengan syarat kau jual motormu kepadaku, ya, atau aku beli darimu motor dengan syarat kau beli laptop dariku. Ini dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul dua jual beli di dalam satu jual beli. Ya. Wasilah Syekh. Qala al-syarih wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna al-murada بيعتين في بيعة المنهي المنهي عنه كل بيع يؤدي إلى الوقوع في ربا لقول ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان في الصفق ربا وذلك كبيع العين الذي هو التحايل على ربا وذلك بأن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يستريها ممن باعها عليه بثمن حال أنقص منها باعها به ومثله أكس العينة ومثله أيضا أن يسلفه دينارا في عصرة أصع بر بعد سنة فإذا حال الأجل باع هذا البر الذي في ذمة الفقير عليه بثمن مؤجل ونحو ذلك وهذا هو الأقرب. Dan sebagian para ulama berpandangan bahwa yang dimaksud dengan dua penjualan dalam satu akad atau satu jual beli yang dilarang, yaitu setiap penjualan yang mengandung atau membawa unsur riba sebagai ya, nah ya. Kalau dalam contoh yang sebelumnya, apa yang ada para ulama sepakat bahwa hikmah dilarang sesuatu jual beli bila mengandung unsur riba atau gharar, ya, atau darar. Apakah dalam jual beli yang tadi dicontohkan oleh muallif mengandung unsur darar atau gharar atau riba? Kalau seperti yang tadi yang dijelaskan, yang kalau 10 tunai, 20 tidak tunai, lalu pembeli mengatakan iya, maka ini jual belinya kan gharar. Enggak jelas apakah 20 yang dia beli atau yang 10. Ya. Kemudian juga ada unsur ribanya. Dia mengatakan saya beli cash sekarang, tapi saya ambil dulu uang belakang sini, bawa saya terima barang. Lalu kemudian 2 hari setelah itu baru dia muncul. Dia bayar dengan 10 dinar. Si penjual mengatakan, oh gak bisa. Ya 10 dinar itu di hari yang sama ini sudah hari kedua, maka dia masuk menjadi 20 dinar. Maka ada pertambahan 10 dinar, maka ini hikmahnya dilarang mengandung unsur gharar dan riba. Sebagian para ulama mengatakan bai'ataini fi bai'ah tadi dia dilarang karena mengandung unsur riba. Bila tidak mengandung unsur riba, berarti tidak termasuk dalam bai'ataini fi bai'ah yang dilarang. Ya. Kenapa mereka menafsirkan hanya bila mengandung unsur riba tadi? Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, safqatani fi safqatin riba. 2 transaksi jual beli. Dalam satu transaksi jual beli adalah riba. Maka asal ini menunjukkan hikmah atau illat dilarangnya bai'ataini fi bai'ah karena mengandung unsur riba. Lalu muallif memberikan contoh dengan aina. Terjem Syekh atau terjem tu? Lama Syekh. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, safqatani fi safqa riba, yaitu dua akad dalam satu transaksi adalah riba, yaitu seperti seseorang berjual beli dengan cara ainah yang merupakan mensiasati riba dengan menjual satu produk atau barang dengan harga muajjal, yaitu berangsur. Kemudian dia membeli dari orang yang menjual barang tersebut dengan harga yang kontan atau tunai dengan nilai yang lebih rendah dari apa yang dia jual. Dan misalnya adalah kebalikan daripada ainah. Contoh yang lain adalah ayyaslifahu dinara fi asati asaibur, yaitu seseorang berakad dengan akad salaf satu dinar dengan 10 asaibur. Dengan 10 sok gandum yang diberikan setelah 1 tahun. Ya, diterimanya atau setelah 1 tahun. Dia mengatakan, aku beli darimu ni uang 1 dinar, ambil setelah 1 tahun. Ya, sekarang tanggal umpamanya berapa sekarang? 24 Agustus. Enggak, Muharram tanggal Muharram. Berapa? Tanggal Safar sekarang, enggak umumnya Safar. Sekarang tanggal 2 Safar, ya. Ini 1 dinar saya terima dan saya beri darimu 10 sok gandum nanti di 2 Safar, di 1 Safar 1445 Hijriah sebanyak 10 sok. Nah, seperti itu. Sudah menyalam. Lanjut. Nah. Fa idza hada al-ajal ba'a hada al-bur alladhi fi dhimmati al-faqir 'alayhi bi thaman mu'ajjal. Wa nahwa dhalika wa hada huwa al-aqrab. Dan apabila telah datang waktu waktunya, maka waktu serah terimanya berarti bila pada tanggal 1 Safar 1445 sudah datang. Terus maka dia menjual bur ini, gandum ini yang ada di dhimmatul fakir dengan harga atau dengan pembelian muajjal, yaitu berangsur. Ya, dia mengatakan, kamu adakan kewajiban menyerahkan kepada saya ini di 1 Safar 1445 sebanyak 10 sok. Ya. Hah? Itu ya udah saya jual aja ke kamu. Kemarin kan 1 dinar. Harganya sekarang harga sekarang berapa? Ya, harga pasar sekarang 2 dinar 10 sok. Ya udah saya jual kepadamu, kasih saya 2 dinar. Nah, berarti 1 kemarin, tahun kemarin, sekarang menjadi 2. Kan jual beli. Jual beli mana? Dia belum terima gandumnya, sekarang dia terima uang 2 dinar. Dibayar tunda juga. Ya udah bayar bulan depan. Hadha huwa al-aqrab. Iman hai ma syarahna. Naam. Taib. Wa dhahaba menurut sebagian para masuk tadi udah ya. Lalu syarih Dr. Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, beliau mengatakan contoh dua safqah dalam satu safqah, dua transaksi dalam satu transaksi, dua jual beli dalam satu jual beli yang mengandung unsur riba adalah jual beli inah. Jual beli inah itu adalah bentuk pengelabuan atau pensiasatan riba. Dia masih riba, tapi sepertinya sudah menjadi jual beli yang boleh, sepertinya. Ya. Bila ada suatu transaksi ribanya dibuang sempurna sehingga tidak ada lagi unsur ribanya, tidak ada masalah. Sama juga umpamanya ada satu umpamanya produk, ya, terpisah di situ. Kalau dimakan semuanya, ada di situ yang haramnya, ya, ada yang halalnya. Kalau bisa dibuang yang haramnya, ini begini, ini haram nih, putus, dibuang, yang halal dimakan, tidak ada masalah. Begitu juga dalam transaksi, ada mengandung unsur ribanya, dibuang ribanya, dilakukan transaksinya. Seperti umpamanya jual beli tidak tunai dan ada sanksi denda keterlambatan, ya, itu adalah riba. Maka Anda beli dengan tidak tunai, mengatakan saya minta dibuang dalam transaksi ini denda keterlambatan. Kalau dia menyetujui, berarti sudah sempurna jual belinya, tidak ada riba di sana. Dalam contoh kasus ini, kalau inah ini bentuknya jual beli, tetapi intinya adalah pinjaman mengandung unsur riba. Wadhalika, contohnya adalah dia menjual suatu barang dengan pembayaran tidak tunai, lalu diberinya kembali dengan tunai dengan harga yang lebih murah dari harga yang dia jual. Umpamanya datang seorang pinjam, akhi pinjam uang 10 juta, ini umpamanya, ya. Kalau dia pinjamkan uang 10 juta, tentu tidak boleh ada pertambahan. Lalu kata dia, begini ajalah katanya. Ini saya punya laptop. Ya. Saya jual laptop ini kepada kamu dengan harga 11 juta rupiah. Kamu bayar nyicil sejuta-juta-juta-juta sampai 11 bulan. Lalu dia mengatakan, akhi, saya enggak ingin laptop, saya ingin uang 10 juta. Sabar, sabar. Ya. Lalu kata dia, ya udah, ini laptop sudah milik kamu. Kamu hutang ke saya berapa? 11 juta. Sekarang nih, saya beli dari kamu cash 10 juta. Berarti laptop kembali kepada si penjual pertama. Berarti yang sebenarnya terjadi di dalam majelis ini apa? Yang pengen uang 10 juta dapat 10 juta cash atau tidak? Dapat, Ustaz. Iya dapat. Kan dibelinya lagi sehingga dapat dia 10 juta. Kemudian yang terima uang 10 juta itu nanti bayarnya berapa? 10 atau 11? 11. Ini saya pinjam, bukan saya, si fulan tadi pinjamkan 10, minta bayarnya 11. Ini kan ada jual beli. Iya, ada jual beli, tapi ini pengelabuan riba. Kenapa? Karena barang kembali lagi kepada si penjual. Beda kalau ini namanya, nanti namanya tawarruk. Beda kalau si fulan tadi mengatakan, akhi pinjam uang 10 juta. Saya tidak ada uang 10 juta. Tapi kalau kamu mau, saya jual laptop banyak ini. Kamu ambillah laptopnya ini, beli dengan cara tidak tunai 11, kamu jual ke toko lain dengan harga 10 cash, biasanya mereka mau. Mereka masih bisa jual 10.500, masih mau mereka dapat untung 500. Ya, Anda lakukan. Beli ke fulan yang punya toko tadi, ya udah, saya beli ini dari antum 11 juta, bayaran tidak tunai selama 1 tahun, 11 bulan, 1 juta sebulan. Setelah Anda terima, Anda cari toko yang lain yang mau membelinya cash. Ya. Ada yang mau beli dengan 10, alhamdulillah dapat Anda kebutuhan Anda 10 juta. Ya. Kalau ini bukan namanya inah, ini namanya tawarruq. Nanti mu'alif juga akan menjelaskannya. Ini namanya tawarruq, dibolehkan bila si pembeli dari Anda itu bukan anak usahanya atau sudah apa namanya, sudah ada rekayasa dari si penjual. Kalau penjual mengatakan jual ke toko itu dia mau terima dari kamu 10, padahal toko yang ditunjuknya, direkomendasikannya itu anak usahanya dia, anak toko yang penjual pertama, berarti ini jadi inah juga. Tapi kepada toko yang lain tidak ada hubungannya dengan dia, tidak ada masalah. Ya. Wa mithluhu aksul inah. Sama haramnya dengan inah. Ini kan dua jual beli tadi kan ya? Dua jual beli tadi Ustaz ya? Dalam jual beli inah itu tadi dua jual beli. Si fulan menjual dengan harga tidak tunai 11 dinar. Ya. Kemudian satu jual beli namanya. Kemudian setelah dia terima, dia jual lagi kepada penjual yang tadi cash 10 dinar. Dua jual beli dalam satu transaksi jual beli. Dan ini yang dimaksud dengan riba oleh Ibnu Mas'ud. Karena ini jelas ribanya, si fulan terima 10, nanti akan dibayarnya sebanyak 11. Wa mithluhu aksul ina. Dan semisalnya adalah aksul inah, kebalikan inah. Kalau inah tadi seperti tadi, ada orang yang ingin pinjam uang, dia jual barang. Ya. Ya. Kalau aksul inah, dia yang punya barang, dia yang ingin dapat uang tunai dan barangnya tidak hilang. Namanya dia butuh untuk biaya sekolah anak, anak-anak itu diterima di sebuah universitas dan biayanya mahal, sampai tamatnya diperkirakan 500 juta rupiah. Ya, kalau bayar cash, kalau bayarnya nyicil per semester mungkin bisa 600 juta rupiah. Dia ingin bayar cash. Ya, tapi tidak punya dana sebanyak itu. Maka apa yang dia lakukan? Rumah dia punya. Datang dia kepada seseorang, dia katakan, ya, ini saya jual rumah kepada kamu cash 500 ya, juta. Ya, siap, saya beli ini 500. Tapi kalau saya jual kan saya enggak punya rumah lagi. Saya masih ingin tetap tinggal di sini. Maka saya beli lagi dari kamu dengan pembayaran cicil sebanyak 600 juta ya, selama umpamanya 3 tahun. Berarti rumahnya hilang apa tidak? Tidak. Dapat uang berapa dia? 500. Berapa akan dia bayar? 600. Berarti dia terima uang 500 juta, dia akan membayar cicil dengan 600 juta. Ini kebalikan inah tadi. Kalau inah tadi dia yang beli, kalau ini dia yang jual. Kalau tadi dengan harga yang lebih rendah dijualnya, kalau ini dengan harga yang lebih tinggi dibelinya. Dinamakan dengan aksul inah. Hukumnya seperti apa? Hukumnya juga sama seperti mu'alif syarih mengatakan wa mithluhu. Wa mithluhu aidan. Sama dengan inah dan aksul inah. Ini termasuk juga safqatani fi safqatin riba, dua transaksi dalam satu transaksi itu adalah riba, adalah ayuslifahu dinaran fi asyati su'in burrin ba'da sana. Dia beli dengan salam, satu dinar diserahkan di majlis akad, akan terima dari si penjual 10 sok gandum. Terima nanti tahun depan 1 Safar 1445. Sampai 1 Safar 1445, ya, dia mengatakan, kamu kan ada kewajiban menyerahkan kepada saya di hari ini sebanyak 10 sok gandum. Ya, ya, siap, saya akan serahkan, tapi qadar Allah, gandum saya gagal panen umpamanya. Ya, ya udah, kalau gitu tidak ada masalah. Saya jual lagi gandum saya yang ada di tanganmu. Ya, kan dia tadi beli, berarti dia berhak terima gandum 10 sok. Sudah diterima atau belum? Belum. Lalu dia jual lagi kepada dia. Ya dah, saya jual lagi kepadamu dengan harga 2 dinar, kamu serahkan kepada saya di bulan Rabiul Awal tahun 1445 itu. Ya. Ini juga dua jual beli ini. Pertama salam yang pertama, kemudian penjualan yang kedua. Dan ini mengandung unsur riba, iya. Karena 1 dinar berubah menjadi 2 dinar dan penjual beliannya tidak ada. Barang tidak diterimanya. Ya. Dan menurut syarih, makna ini yang lebih dekat kepada makna hadis daripada penjelasan muallif yang mengatakan tadi, aku jual kepadamu rumah laptop dengan syarat jual motormu kepadaku. Ya. Dengan perkataan muallif juga, aku jual 10 dinar yang sempurna, ya, dengan atau aku jual ini kepadamu, laptop ini kepadamu 20 dinar, bolehlah yang lecet. Ya. Masih ada syekh? Baik. Qala syarih wa fi hukmil ain aina kullu ma fihi tahayyul ala riba. Kal al-hayla al-thalathiyah alati intasharat fi hadha al-waqt wa dhalika bi an ya'ti shakhsan muhtaj ila an-nuqud ila shakhsin akhar fayatlubu minhu dinara daynan afwan fayatlubu minhu daynan waydaynan tayyib fayatlubu minhu daynan wa yattafiqani ala ziyadati fi hadha ad-dayn kan yaj'ala fi al-'ashrati 13 thumma yadhhaba ila sahibi mahall indahu silah fayatlubani minhu sil'an biqadri ad-dayn alladhi ittafaqa alayhi fayashtariha sahibul mal thumma bay'aha yabi'uha ala hadha al-muhtaj ila ajalin bil qimati allati ittafaqa alayha thumma yabi'aha hadha al-muhtaj ala sahibi al-mahall bi thamanin hal anqas min mimma ishtarayta bihi mimma ishtariyat bihi فالبيع هنا صوري صوري وهو تحايل على الربا. Kemudian dalam hukum ainah, semakna dengan ainah, semakna dengan ainah yaitu setiap akad transaksi yang memiliki hilah atau mensiasati riba. Kal hilyatus sulasiyah, hilah sulasiyah yaitu yang tersebar pada zaman ini atau pada waktu ini. Hilah sulasiyah artinya kalau inah tadi kan dua pihak. Enam. Ini laptop saya jual kepadamu, saya beri lagi kepadamu, dua pihak A dan B. Kalau ini tiga, ada A, ada B, ada C. Jadi segitiga. Dan menurut syarih pada saat sekarang ini banyak dilakukan. Mungkin yang beliau maksud di sini adalah murabahah. Beliau tidak tansis, tidak menjelaskan maksudnya adalah murabahah, tapi sepertinya murabahah. Kalau ada kesepakatan dijual kembali, beda dengan tawarruk yang akan dijelaskan. Lanjut. Nah, yaitu seperti seseorang yang membutuhkan uang kepada orang yang lain, lalu kemudian dia meminta uang tersebut dengan cara berhutang. Lalu keduanya bersepakat untuk adanya penambahan dalam hutang tersebut, seperti menjadikan atau seseorang yang berhutang 10 dan dikembalikan 13. Lalu keduanya pergi ke sahibul mal, yaitu ke toko yang memiliki barang, dan keduanya meminta satu barang dengan nilai hutang yang disepakati. Maka pemilik harta membeli barang tersebut, lalu kemudian menjual kepada orang yang membutuhkan uang tadi dengan cara diangsur, ya, bil qimatil lati ittafaqa 'alaiha, dengan harga yang telah disepakati. Lalu kemudian orang yang membutuhkan ini menjual kembali barang yang diterimanya kepada pemilik toko dengan harga yang dengan harga kontan, dengan nilai yang lebih rendah dari apa yang dia beli sebelumnya. Maka ini merupakan al-bay' suri, dan ini merupakan siasat riba. Ya. Semana dengan ini yaitu hilah ribawiyah sulasiyah. Nah. Yaitu pensiasatan riba atau pengelabuan riba dengan cara segi tiga, karena ini cuma segi dua. Menurut syarih ini banyak terjadi, mungkin dia maksud di lembaga keuangan atau di tempat-tempat penjual belian kredit secara syariah umpamanya. Gimana caranya? Si fulan butuh uang, anggap umpamanya dia butuh uang 10 juta. Ya, lalu dia sepakat nih, kamu butuh 10 juta, mau bayar berapa kamu nanti? Ya 10 juta dong. Ah, kalau gitu enggak bisa, saya dapat apa? Ya, lalu bagaimana caranya? Nanti kita datang, kamu 10 juta dapat juga, tapi caranya kita datang ke suatu toko. Ya, nanti saya beli barang seharga yang kamu, yang lebih sedikit dari yang kamu inginkan, kamu, karena kamu nanti akan jual, kamu kan butuh 10 juta. Saya beli barang dengan harga 11 juta cash di depan kamu. Lalu saya jual kepada kamu 13 juta. Ya. Lalu kemudian setelah saya jual barang tersebut, kamu terima mungkin laptop atau apalah, kamu jual lagi kepada si pedagang tadi dengan harga 10. Karena kalau kamu jual 11, enggak mau, tadi dapat apa, dia enggak dapat untung. Ya, kamu jual 10, dapat enggak kamu 10 berarti? Dapat. Ini lebih panjang, kalau tadi cuma 2, ini 3, bisa jadi 4, 5, terserah mereka lah. Ya. Ini jual belinya namanya suri dan pengelabuan riba. Berbeda halnya, memang mazhab Syafi'iyah membolehkan, mazhab Syafi'i kaidahnya secara umum, mazhab Syafi'i dalam masalah riba sedikit lebih longgar, beda dengan masalah gharar. Mazhab Syafi'i dalam masalah gharar sangat ketat, ya, tapi dalam masalah riba sedikit lebih longgar, sehingga mereka membolehkan jual beli inah ini. Ya, akan tetapi As-Subki dalam Takminatu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Mustajuddin As-Subki dalam Syarah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Takminatul Majmu', ya, kitabnya Takminatul Majmu' itu adalah lanjutan dari, karena Imam Nawawi menulis Syarah Al-Muhadzab, tapi beliau tidak selesai pada bab riba, ajal menjemput beliau dan beliau tidak menyelesaikan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Imam As-Subki, Sajuddin As-Subki, Taqiyuddin As-Subki yang bapak. Kemudian belum selesai, beliau juga wafat. Ya. Maka dia mengatakan di sana, kalau mereka bersepakat kedua-duanya atau tiganya, ada kesepakatan sebelumnya seperti di yang dalam contoh di sini, dalam mazhab Syafi'i pun ini tidak boleh. Ini pun tidak boleh. Ada khilaf indana annahu la yajuz. Tidak ada khilaf dalam mazhab kami, itu juga tidak boleh. Tapi kalau tanpa ada kesepakatan, tidak ada masalah. Karena dia dua jual beli, memang dua jual beli yang tunai, lebih murah daripada yang tidak tunai. Kalau umpamanya dia beli laptop, ya memang keinginannya beli laptop, dia beli dengan tidak tunai, memang kebetulan tidak punya uang yang tunai, sudah dibeli, selesai. Kemudian setelah selesai jual beli tidak tunai dengan harga 13 juta, nelfonlah ke rumah ke istrinya atau ke kakak, kakak atau ke abangnya. Lalu kata istrinya, "Mas, bukankah ayah atau papi atau bapak berarti mertua dari si yang pembeli ini, saya dengar kemarin mau ngasihin kamu, mau hadiahin kamu laptop." "Ah, masa iya?" "Iya, ini sekarang udah di tangan saya." "Nah, tadi kan ya udah pulang, ngapain itu laptop dibeli lagi?" Ya, dia batalin akad ke pihak toko, toko enggak mau. Ya, jadi sudah 13 juta dibelinya tidak tunai, toko enggak mau. Dan hak toko itu tidak mau, ya, karena namanya jual beli akadnya mengikat. Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh si pembeli laptop tadi? Dia jual kembali ke toko, toko mau kalau jual kembali, tapi tentu harganya harga baru. Karena ini barang sudah dijual, dia enggak harga bekas, kata dia, ya. Walaupun belum ada satu segel pun yang dibuka, yang dia, belum, dia anggapnya bekas, saya mau beli tapi tidak dengan harga 13, ya kalau tunai tadi sekitar 11, ya. Saya maunya harganya 10 sehingga saya jual lagi saya untung lagi. "Ya udah," kata dia, "saya jual kepadamu dengan harga 10 baru di majelis yang sama tadi. Jadi dia beli 13, dia jual 10. Dalam mazhab Syafi'i ini boleh. Ya, ini boleh karena memang jual beli yang tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Jelas? Tapi dalam mazhab jumhur para ulama tetap tidak boleh juga, karena direkayasa atau tidak sudah terjadi ribanya. Dia terima 10 juta, kemudian dia bayar nanti 13 juta dengan mencicil. Ya, maka ini menurut mazhab Syafi'i, menurut jumhur tidak, tetap hukumnya riba. Ya, ada rekayasa atau tidak, ribanya sudah terjadi. Ini fi hukm inna, ini sudah terdesan. Ya. Amma bi'at-tawarruq wa huwa an yakuma al-muhtaju ila an-nuqud bi syira'i sil'ati bi thamanin mu'ajjal thumma yabi'uha bi thamanin halin fayahsulu ala ma yahtajuhu min an-nuqud. Faqad dhahaba jumhur أحد العلم إلى جوازه ولعله الأقرب لدخول في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أدبٌ جوال بالتورق وهذا الحكم خاص بالتورق المعتاد الذي يفعل للحاجة غالبة. أما التورق المنظم الذي تفعله كثير من المصارف وذلك بأن يكون المصرف ببيع معادن على أحد أمعلائه بثمن مؤجل وهذه المعادن موجودة في البلاد المصدر لها وقد اشتراها المصرف ضمن صفقة كبيرة ولا يمكن لهذا العميل قبضها ولهذا يوكل هذا المصرف في بيعها فيبيعها ضمن صفقة كبيرة فهذه المعاملة محرمة لأنها بيع دين بدين ولأن المصرف يبيع هذه يعني السلعة قبل نقلها إلى مكان خاص به ولعدم إمكان قبض العميل للسلعة ونقلها إلى مكان خاص به. نعم سيد. نوقف على نقرأ. ini akan panjang. Karena tawarruq ada jenisnya. أحسن. Tawarruq yang sifatnya adalah biasa. Enam. Itu yang khilaf ra ulama. Ada tawarruq munazam, sudah tersistem. Nah. Ya. Kemudian ada lagi angsut tawarruk atau dinamakan maklubut tawarruk. Ya, ini tiga hal ini berbeda hukumnya, tapi namanya tawarruk juga. Dan maknanya pun ada perbedaan. Kita jelaskan dulu atau cukup? Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa penjelasan terkait dengan bai'ataini fil bai'ah atau dua penjualan dalam satu transaksi, dan penjelasan terkait dengan tawarruk insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar Raja dan pemirsa Raja TV untuk bersoal jawab dalam pembahasan ini di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Kami sampaikan pertanyaan terkait dengan bab muamalah di kesempatan pagi ini, dan mohon ditulis secara jelas bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan via chat WhatsApp. Kita terima via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Fahri, Ustaz, di Cibubur. Abu Fahri, ahlan masalan, silakan Abu Fahri. Izin pertanyaan, Ustaz. Saya ada usaha ini, Ustaz, untuk penggemukan sapi. Nah. Dengan anak sebagai pemodalnya. Dengan nanti setelah panen kurang lebih 7 bulan itu setelah dikurangi dari biaya-biaya pemodal itu 60 dan ininya pengembangnya itu 40%. Kemudian ada kejadian yang kemarin itu sudah 7 bulan tetapi tidak jadi dijual. Kemudian dibeli secara ini sama pengembangnya itu, Ustaz. Jadi dihitung sesuai harga, kemudian dijadikan lagi sebagai indukan. Jadi sistemnya itu pemodal nanti tetap yang awal itu modalnya misalnya 10 begitu. Kemudian kalau ada apa namanya bibit lagi di atas 10 itu diberi kesempatan pemodal mau menambah harga itu atau dari pengembang yang menambah modal. Apabila dari pengembang yang menambah modal, nanti 60 dari hasilnya itu, nah, pemodal itu akan dipersentasekan lagi antara yang awal itu 10 dan penambahnya berapa persennya gitu. Apakah itu bisa, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ini sebentar, syirkah seperti ini bila tujuannya penggemukan, para ulama mensyaratkan, dan ini mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak boleh kerjasama itu modalnya berbentuk barang, ya harus berbentuk uang. Karena susah akan menentukan pokok modalnya. Dalam kasus penggemukan ini tidak boleh modalnya adalah induk sapi, ya, atau sapi yang akan digemukan ada modalnya 3 atau 4 atau 5 ekor. Harusnya adalah dia menyerahkan sapi, ketika dia serahkan mereka bersepakat dinilai dengan uang. Ya, umpamanya ini 3 sapi, ini yang ini 13 juta, yang ini 10 juta, yang ini umpamanya 7 juta. Berapa berarti semuanya? 30 juta kan ya. Nanti setelah waktunya ya akan dipanen atau dijual atau diapakan, maka yang akan dibagi adalah pertambahan dari 30 juta ini. Ternyata kemudian umpamanya terjual dengan 35 juta. Berarti 5 juta ini yang dibagi sesuai kesepakatan di awal. Ya. Apakah 50-50% atau 40-60. Ya. Seperti itu. Maka yang dihitung bukan ekornya, tetapi adalah harga waktu diserahkan. Ya. Sehingga kalau umpamanya si pengelola atau si pekerja atau yang mengumpulkan tadi, dia mengatakan saya beli aja deh satu, yang satu ini atau tiga-tiga ini saya ambil semuanya. Ya. Diambil, dibelinya umpamanya dengan harga awal modal 30, sekarang sudah lebih gemuk dan harganya 40 umpamanya. Dia bayar 40, berarti ada keuntungan 10 juta. Yang 50 karena 50-50, yang 5 juta untuk penggemuk. Ya, berarti dia tinggal bayar 35 juta. 30 juta adalah modal, 5 juta adalah laba untuk sepemilik hewan tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada khairat atas penjelasan. Demikian Abu Fahri di Cibubur, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali penelpon berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Ada Umu Abdurrahman di Palangkaraya. Umu Abdurrahman, silahkan. Silahkan bertanya ya. Ana mau bertanya masalah haji furoda. Ana termasuk yang gagal berangkat untuk tahun ini, tahun kemarin 2022. Kemudian yang jadi masalah ketika kita mau menarik dana, karena di situ kan MOU yang kita tanda tangani, kalau jemaah gagal berangkat, uang kita kembali 100%. Tapi di sini mereka tidak, dari pihak travel tidak mau seperti itu. Sedangkan MOU-nya jelas-jelas mereka tanda tangan sendiri. Yang saya juga punya masalah waktu untuk pembelian akad turunnya itu, saya akadnya di travel A misalnya. Saya beli di travel A, tapi ternyata setelah saya pembayaran, itu beliau itu cuma agen, bukan pemilik. Nah, si pemilik ini yang tidak mau akad seperti itu. Jadi yang di atas kertas tanda tangan MOU itu dengan A atau B? Dengan A, dengan Ustaz tadi, Ustaz, beliau adalah Ustaz Sunnah sendiri. Yang agen berarti ya? Iya, beliau agen. Ternyata saya tidak tahu karena di enggak, sebentar. Beliau akad ya. Anda dengan si agen atau dengan dia membuat akad sendiri atas nama perusahaan dia sebagai agen atau dengan perusahaan A tadi? B. B tadi. Kalau di iklannya, kita kan bukan di iklan, yang tanda tangan MOU kesepakatan akad perjanjian jual beli jasa haji furoda tadi. Tanda tangannya atas nama agen, atas nama ustaz tersebut. Ya, berarti bukan pada ayahnya, enggak bisa tuntut lah. Terus pertanyaannya apa, Ibu? Pertanyaannya bagaimana hukumnya saya jual beli yang seperti ini, akad furoda yang seperti ini, karena spekulasinya tinggi setelah saya ikutin, karena saya tahun 2019 juga ikut furoda, tapi alhamdulillah berangkat, tapi bukan visa furoda, diberangkatkan sama travel yang bukan sunnah. Akhirnya di 2022 ini saya daftar lagi nyari yang travel sunnah, ternyata malah nggak berangkat. Jadi bagaimana hukumnya saya daftar haji furoda ini, dan bagaimana caranya saya bisa ngambil uang saya tanpa potongan sama sekali, karena potongannya sangat-sangat merugikan saya sebagai jamaah, karena saya suami istri. Jadi potongan itu diminta mereka sekitar kurang lebih 80 juta, kemudian untuk pengembalian juga mereka minta pengembaliannya kurang lebih 1 tahun lebih. Jadi bagi saya sangat memberatkan jamaah. Jadi mohon solusinya semuanya ini, Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah, ini musibah. Musibah. Ya. Tapi ala kulli hal, transaksi akad jasa atau jual beli dan berangkat ibadah haji atau umrah itu transaksi ada jasanya, ada jual belinya. Ya, jasa seperti tiket, seperti bimbingan, seperti hotel, ya. Dan kita sering menjelaskan itu bagaimana menjadi halal, bagaimana tidak menjadi halal. Kemudian yang barang yaitu makan, ya, tergabung dalam satu paket. Dan menjual beli, baik jual beli jasa atau jual beli barang, Rasulullah naha an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan jual beli hasah. Jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas, ya, apanya tidak jelas, bisa jadi tidak jelas harganya, bisa jadi tidak jelas objeknya yaitu barangnya, bisa jadi tidak jelas serah terimanya. Ya, mungkin bisa diserah terimakan, mungkin tidak. Ya. Dan ini dalam jual beli jasa haji furoda, ya. Ini jelas, ini masuk kriteria tidak jelas serah terimanya. Serah terimanya itu adalah jasa berangkat ibadah haji. Ini tidak jelas. Pada saat dia berakad, apakah dia pasti berangkat atau tidak? Memang kalau yang dengan ONH juga tidak jelas, Ustaz, umpamanya. Ya, bisa jadi dia meninggal. Betul, tidak jelas. Tetapi tingkat ketidakjelasannya lebih rendah. Karena gharar tidak mutlak haram, berbeda dengan riba. Tapi kalau kasus furoda, ya, ini tingkat antara bisa diserah terimakan dan tidak itu tinggi. Bisa dibayangkan tahun 2022 antara yang berangkat dengan tidak dengan furoda itu yang berangkat hanya tidak sampai 10%. Ya. Itu data yang saya dengar, wallahu ta'alam, tentang kevalidannya. Tapi yang saya dengar dari beberapa info dari teman-teman yang di travel itu tidak lebih dari 10%. Kalau Anda beli suatu barang jasa, kemungkinan diterimanya 10%, itu judi tingkat tinggi. Kalau judi saja dengan mungkin terima atau tidak 50-50, ya, itu namakan dengan judi. Mungkin Anda dapat, mungkin tidak. 50% kesempatannya antara dapat dan tidak, judi. Apalagi ini cuma 10% kemungkinan dapat, 90% tidak kemungkinan tidak dapat. Maka dari awal ini jual beli yang batal. Bila dia merupakan jual beli yang batil, konsekuensinya tidak ada jual beli. Al-aslu fin nahi yaqtadi al-fasad. Pada dasarnya larangan Nabi SAW menunjukkan akadnya menjadi batil. Bila akadnya batil, tentu tidak ada akad dikembalikan uang sepenuhnya. Harusnya berangkat tidak berangkat, uang kembali karena akadnya batil. Kalau ternyata terjadi keluar dan mau berangkat, ulang akad lagi saat itu. Karena akad yang pertama sudah batil. Dan akad yang batil itu la tatarattab alaihi al-athar. Apa konsekuensi dari akad yang batil? Tidak ada konsekuensinya. Yaitu tidak ada kewajiban dia berangkatkan dan tidak ada kewajiban dia membayar. Dalam kasus sudah diterima uangnya, wajib dikembalikan. Dalam kasus akan berangkat dan jadi sudah di bandara naik pesawat, diakad ulang lagi, karena yang pertama batil. Bila ternyata tidak sama sekali, tidak ke bandara, tidak juga naik, atau ke bandara tapi pulang lagi atau diusir, atau sudah sampai di Arab Saudi dipulangkan ke Indonesia, itu lebih parah lagi kejiwaan kaum musliminnya. Otomatis uangnya wajib dikembalikan penuh tanpa dikurangi. Bila dikurangi, tentu ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Adapun itu secara pandangan syar'i. Adapun kasus Anda bagaimana mengembalikan uang dan segala macam, maka wallahu a'lam. Ini tentu kembali kepada hukum legal yang ada di negara kita. Bila ini adalah dianggap penipuan karena jumlahnya besar dan kasusnya besar, tinggal Anda laporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini mungkin Satgas Haji dan Umrah, ya seperti itu. Tapi wallahu a'lam apakah dana Anda kembali atau tidak, saya pun tidak tahu. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan rincian dan juga arahannya. Dan demikian ya, ibu yang bertanya, semoga Allah mudahkan dari apa yang ditanyakan. Demikian jawaban Ustaz, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Sulaiman di Bogor. Pak Sulaiman di Bogor, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya cuma mau tanya ini, kebetulan saya punya lahan nih, terus ada semacam pinjaman tetapi berbentuk barang, katanya si syari gitu ya. Nah, saya juga belum tahu seperti apa. Nanti saya mau bangun lahannya sekian, terus material yang dia kasihnya berbentuk barang material gitu. Nah, cuma yang saya tanyakan ini termasuk yang diperbolehkan apa tidak gitu, sepertinya. Enggak jelas saya pertanyaan antum. Antum pinjam tanpa pertambahan itu pinjam apa? Beliau yang peminjam ini meminjamkan materialnya gitu. Peminjam kok meminjamkan? Ya, maksudnya peminjam meminjam. Ya. Pemilik barang meminjamkan. Gitu. Ya. Jadi antum peminjam. Saya peminjam. Anda pinjam ke dia pasir. Pasir, batu, termasuk ya berbentuk bahan bangunan lah. Pasir, batu, semen, besi, genteng, kemudian keramik, seterusnya. Anda pinjam sekian-sekian. Iya. Terus? Nah, yang saya tanyakan ini diperbolehkan nggak, Ustaz? Anda kembalikan nanti dengan jumlah yang sama atau berlebih? Nah, ini yang saya masih belum paham. Kalau misalkan berlebih, apa itu termasuk riba? Kalau misalkan sama seperti itu, nah dia sendiri ngambil keuntungan dari mana gitu ya, Ustaz ya? Tapi jangan tanya saya, tanya ke dia. Antum tanyakan ke dia apakah berlebih atau tidak sehingga saya jawab. Kalau sama, jelas boleh, karena ini akad qad tanpa ada pertambahan. Iya, kalau berlebih itu Ustaz. Kalau berlebih tergantung akadnya. Kalau akadnya salam, boleh. Rasulullah SAW menerima satu ekor unta, beli satu ekor unta yang akan dibayarnya nanti dengan unta hasil dari rampasan perang atau zakat, dengan dibayar dengan dua. Tapi beli, bukan pinjam. Ya, maksudnya tadinya kan mau pinjam berbentuk uang, cuma dia bilang kalau untuk bangunan, misalnya kita mau bangun rumah, dia pinjamin itu berbentuk bahan bangunannya. Cuma kayaknya memang ada apa kelebihan yang harus kita bayar. Nah, mungkin dari akad awal kayaknya seperti itu. Kalau pinjaman tidak boleh, namanya riba. Pinjaman disyaratkan pertambahan. Tapi kalau jual beli boleh. Oh gitu ya. Jual beli salam. Jual beli ya, seperti ya. Iya. Cukup Bapak, insyaallah. Sudah paham insyaallah. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Afwan wa jazakallahu khair. Bapak barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon, silakan di 021 823 6543. Pertanyaan berikutnya kami angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Umu? Tapi sepertinya terganggu. Saya Yeni di Sukabumi. Alhamdulillah, Ibu Yeni di Sukabumi. Silakan. Mohon maaf, Umu dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, dimatikan dulu supaya jelas suaranya dan cukup monitor via telepon. Iya, iya. Baik, silakan pertanyaannya. Ini Saya mau bertanya tentang waris, boleh? Nah, silakan. Nah, saya punya kakak meninggal tahun 2020. Siapa nama kakaknya, Ibu? Ibu Soliha. Soliha wafat 2020. Ya. Terus? Meninggalkan suami. Suami. Sama satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Ya. Ayah Ibu Soliha sudah meninggal. Ibunya masih ada. Ibu Solihanya, ibu dari Soliha masih ada. Iya. Ibu. Terus pertanyaannya apa? Terus saudara kandung Ibu Soliha juga ada. Saudara kandung berapa orang? Satu laki-laki, empat perempuan. Ya udah. Ya, terus yang ingin saya tanyakan, yang pembagian ahli warisnya untuk masing-masing ahli waris itu seperti apa? Ya, kita selesaikan. Kemudian yang mau saya tanyakan, apakah sebelum pembagian ahli waris itu ada pembagian harta gonogini gitu? Harta gonogini tidak ada. Cuman objek yang dibeli bersama oleh Solihah dengan suaminya, ya, ya, itu kan ketentuannya masing-masing memiliki sesuai persentasenya. Ya. Kalau Solihah ikut membeli seperti itu tidak. Apa? Ya tidak ada pembagian gonogini gini gitu kalau tidak ada harta yang dibeli bersama atau usaha bersama. Dan harta si Soliha milik Soliha, harta suaminya yang didapatkan dia milik suaminya. Ya. Yeah. Ya. Maksudnya jadi yang di harta peninggalan itu yang dibaginya dibagi dua dulu nggak gitu, bagian suami sama bagian istri, kemudian katanya yang dibagi itu yang bagian istri aja gitu, bukan Ustaz? Bila Soliha wafat tidak ada dibagi-bagi kalau semuanya harta dia. Oh iya. Tapi objek aset yang dibeli berdua antara Soliha dengan suaminya bukan dibagi dua juga, tergantung berapa saham dari Soliha, berapa saham suaminya. Soliha rahimahullah mamanya beli rumah, uang dia untuk beli rumah itu dia jual emasnya itu sekitar 80%. Harga yeah. rumah paling 100 juta, dia 80 juta. Suaminya yeah, cuma 20 juta. Iya, oke. Ya, ya enggak mungkin dibagi 2. Siap, ya. Yeah. Ini dibagi 8 banding 2. Iya. Yeah. Oh, berarti pembagian itu seperti itu ya, Ustaz? Iya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, terus yang ingin saya tanyakan itu aja mungkin Ustaz, jadi pembagian dari masing-masing ahli waris yang tadi saya sebutkan. Siapa aja yang masuk ahli waris terus pembagiannya berapa gitu? Ini semuanya ahli waris dan dapat. Ibu dapat 1/6, ya. Suami dapat 1/4, anak ya. Perempuan dapat 1/2, ya. Ini dapat saudara-saudari dapat sisa. Saudara-saudari dapat sisa? Iya. Oh iya. 6, 4, 2, KPK-nya 12. Ibu lihat televisi? Kenapa? Ibu lihat televisi? Iya, lihat. 12 dibagi 6 kali 1, 2. 12 dibagi 4 kali 1, 3. Ya. 12 dibagi 2, 6 kali 1, 6. Ya. 6 dengan 3, 9 tambah 1, 11. Berarti 12 kurang 11, 1 sisanya. Satu sisa ini akan dibagikan saudara laki-lakinya satu orang, tapi memiliki dua bagian. Saudari perempuannya 4 orang, berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Satu dibagi 6 ada pecahan, maka 6 dikali 12 sama dengan berapa? 6 kali 12 72. Ya. 72. Kemudian 6 dikali 2 12 per 72 untuk ibunya, ibu soleha. Untuk suaminya 6 dikali 3 18. Untuk anak perempuannya 6 kali 6 36. Untuk saudara laki-lakinya 1 kali 2 2. Saudari perempuannya masing-masing 1 1 1 1 per 72. Maka seluruh harta soliha dibagi 72 bagian. Dibagi 72 bagian? Iya. Iya. Untuk ibunya dapat 12 per 72, suaminya 18 per 72, anak perempuannya 36 per 72, saudara laki-lakinya dapat 2 per 72, saudari perempuannya masing-masing 1 per 72. Demikian ibu, pembagiannya bisa dilihat nanti di TV dan dicatat. Demikian jawabannya. Cukup jelas dan difahami, ibu, umum. Ya. Cukup jelas ya. Sudah bisa dilihat. Alhamdulillah. Wa iyyaka jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kami terima via telepon sebelum kami angkat dari pesan WhatsApp di 0218236543. Kita akan kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ali di Bekasi. Silakan Pak Ali. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, ada kakak itu punya dana. Kemudian adiknya butuh motor. Pak Ali terputus-putus, Bapak. Halo. Itu punya riba. Padahal saya mau dia mau belinya itu menggunakan membeli dengan langsung pada kata gitu. Tapi pembayarannya dengan cara dicicil. Apakah itu benar riba? Pertanyaannya terputus-putus, saya enggak dengar. Pak Ali diulang kembali, Pak. Ada ada keterputusan tadi, Pak. Halo. Baik, mohon maaf Pak Ali, komunikasi tidak bisa terdengar dengan jelas ya Pak, dan terputus-putus. Bisa diulangi kembali atau coba dihubungi kembali Pak di 021 823 6543. Baik, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Imron di Bandung. Pak Imron, silakan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Jadi saya dari kantor tempat saya bekerja itu diberikan tunjangan untuk menyicil kendaraan mobil ya. Nah, namun setelah berjalan selama 1 tahun, ada perubahan peraturan dari pihak perusahaan, efisiensi lah gitu ya, jadi subsidinya dicabut gitu, jadi diberikan lagi untuk nyicil mobil itu. Nah, sementara ini kan saya sudah melakukan akad kredit ya dengan pihak leasing selama 5 tahun ya gitu, sesuai dengan besaran yang diberikan oleh perusahaan. Namun karena subsidi ini dicabut oleh perusahaan, saya tidak, kalau saya teruskan saya tidak sanggup lah gitu ya. Nah, ini sarannya sebaiknya seperti apa itu? Apakah saya kembalikan lagi ke pihak leasing atau saya jual ke pihak lain gitu dengan secara open kredit atau seperti apa gitu Pak Ustaz? Allah barik. Allah atas. Antum jualkan saja di bawah tangan dengan cara cash, kemudian anda dapat uangnya, bayarkan ke pihak leasing tadi sehingga Anda selesai dari riba, bukan Anda overkreditkan berpindah ribanya kepada orang lain. Wallahu a'lam. Dan Anda dapat selisih uangnya. Ya. Nah, demikian solusi yang diberikan Ustaz Pak Imran di Bandung. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita akan pertanyaan berikutnya Ustaz, selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Rafi di Jakarta Timur. Ustaz, apakah ada kewajiban zakat setiap panen padi, di mana setiap panen menghasilkan uang senilai 5 juta apabila dijual Ustaz, ataukah menunggu 1 tahun atau dikeluarkan setiap kali panen? Sekolah air. Berapa kilo hasil berasnya? Tidak disebut. Tidak disebutkan, Ustaz, hanya kalau dijual 5 juta. Allah mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadih. Keluarkanlah zakatnya pada waktu panennya, bukan per tahun. Ya. Maka dengan demikian bila padi tersebut atau beras tersebut ya dalam satu panen umpamanya 4 bulan sampai jumlahnya 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 300 sok. Kalau satu sok umpamanya ya 300 sok 60 kali 5 ya 300 sok. Satu sok biasanya berapa zakat fitrah? Ya, kalau 2,5 dikalikan saja. 2,5 dikali 300 berarti 600. Sekitar 600. Bila hasil panennya sampai 600 kilo, maka dikeluarkan 10%. 10% kalau diairi dengan tanpa biaya. Kalau airnya dibeli, maka dikeluarkan cuma 5%. Ya, seperti itu. Tapi bukan dengan uang. Tapi kalau tujuannya dari awal dia adalah uang, mau dijual itu. Nah. Ya, bukan tujuannya ingin beras. Sebagian para ulama dari pendapat sebagian ulama mazhab, dan ini banyak dianut oleh ulama muasirin, ini berubah zakatnya menjadi zakat perniagaan. Ya. Zakat perniagaan syaratnya sampai nisab 85 gram emas. 5 juta tidak sampai 85 gram emas. Ya. Maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Walaupun digabungkan 1 tahun 5 juta kali 3 kali panen baru 15 juta, tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, Jakarta, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan buat antum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ada seseorang yang meminjamkan uang sama saya sebesar 10 juta rupiah Ustaz, dengan perjanjian akan dikembalikan 1 minggu. Namun setelah 2 bulan dia tidak mau membayar hutangnya. Akhirnya terpaksa saya mengambil sepeda motornya. Namun ternyata motornya masih dikredit. Akhirnya terpaksa saya melanjutkan angsuran kreditnya, Ustaz. Dan apakah ini termasuk membantu akad riba yang dia telah jalankan? Wallahu a'lam. Dalam syariat Islam tidak boleh main mengambil, mengambil, mengambil. Bila barang tadi tidak digadaikannya, tidak boleh Anda ambil begitu saja. Karena hutang Anda bukan pada barang tertentu, tapi dalam zimahnya, dalam tanggungannya. Ya, kalau Anda main ambil, kalau dia mohonnya melaporkan ke pihak berwenang, itu bisa Anda ditangkap sebagai pencuri, perampas, perampok. Ya, maka dari awal kalau Anda pinjamkan, minta dari dia jaminan dan dia suruh tulis kuasa jual barang tersebut, sehingga bila terjadi uang prestasi seperti tadi, Anda bisa menjualkan, sudah ada surat kuasa menjual kok. Ambil surat-surat BPKB, STNK-nya, dan minta surat kuasa bermaterai, dia tuliskan, baru Anda pinjamkan uang. Ya, seperti itu. Adapun seperti perlakuan tadi, wallahu a'lam, dalam syariat pun tidak dibolehkan perbuatannya main ambil seperti itu saja. Allahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz dan jawabannya. Barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Hambali Sopeng di Sulawesi Selatan. Bapak Hambali bertanya, beliau memiliki saudara kandung yang wafat atau meninggal, di mana saudari kandungnya ini sudah menikah dan wafat meninggalkan ahli waris, yaitu yang pertama suami, tidak memiliki anak, Ustaz. Suami, sebentar. Nah. Suami. Kemudian saudara kandung dua laki-laki dan satu perempuan. Saudara kandung dua laki-laki dan satu perempuan. Ustaz mohon penjelasan bagaimanakah pembagian harta warisnya? Dua saudara laki-laki, perempuan berapa? Satu orang, Ustaz. Bagaimana pembagian harta waris? Nah, suami karena tidak ada anak dapat setengah. Ini mereka mendapatkan sisa. Ini ayah ibu dari yang meninggal? Tidak ada, Ustaz. Sudah meninggalkan. Nah. Kalau sudah meninggalkan selesai, kalau belum ini tidak bisa dibenarkan. Satu, satu. Satu, dua, kali dua, empat, tambah satu, lima. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 1 5 per 10. Kemudian laki-laki masing-masing 2 ya, per kepalanya 2 2, dan perempuan 1. Ya, seperti itu pembagiannya. Allahu a'lam. Suami mendapatkan 5 per 10, masing-masing saudara kandung dapat 2 per 10, 2 per 10, saudari kandung mendapatkan 1 per 10. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian pendengar kita yang bertanya, bisa dilihat ya di televisi dan dicatat, dan ini pembagian yang ditanyakan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, hamba Allah di Cibubur. Ustaz, saya memiliki usaha furnitur custom dibuat sesuai request dengan detail transaksi sebagai berikut, Ustaz. Yang pertama, pelanggan menelpon untuk jadwal survei dan membayar 400.000. Jika jadi order, maka 400.000 ini sebagai DP. Jika tidak, tidak saya kembalikan dan menjadi ongkos survei, dan pelanggan menyetujui ini. Kemudian yang kedua, survei ke rumah pelanggan. Ketiga, terbitkan RAB, pelanggan DP 50%. Sebentar, yang pertama survei siapa? Survei dari ikhwah yang bertanya ini, Ustaz. Penyedia usaha furnitur ke rumah pelanggan. Itu yang pertama apa kedua? Ini poin-poin akad transaksinya, Ustaz. Iya. Nah. Jadi ini dua kali survei, berapa kali survei tadi? Satu kali, Ustaz. Nah. Terus? Kemudian dia terbitkan RAB dan pelanggan DP 50%. Rilis desain furniture pelanggan, furniture dibuat, kemudian di instalasi furniture, jika ada komplain kita selesaikan, lalu kemudian pelunasan. Ya, apakah poin-poin akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, Ustaz? Jika tidak, mohon arahannya. Tidak ada masalah. Cuman 400.000 tergantung, kalau jaraknya jauh. Nah. Angka tersebut lumrah umum sebesar 400 enggak ada masalah. Masyaallah. Tapi kalau jaraknya cuman 2 kilo, 400.000 enggak masuk akal. Enak. Terlalu besar. Walaupun surveinya 2 orang, gaji tukang sehari kan paling 120.000 ya, Bapak. 250. Nah, kalau 150, ha? 150 kan cukup untuk survei pertama satu orang tukang yang datang menghitung, mengukur dan membuatkan anggarannya berapa. Ya, berarti cuma 150. Tambahlah ongkos umpamanya jarak 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo, apa ongkos naik ojek pulang pergi? 20.000. Anggap 40.000, 50.000. Berarti 200.000 cuma, bukan 400. Dikembalikan yang 200-nya lagi. Kalau dia tidak jadi setelah survei. Nah. Ya. Hanya poin itu saja, Ustaz, ya. Iya. Baik, jazakallah. Kiranya enggak masalah. Baik, demikian akhi, barakallahu fik, dan bisa menjadi catatan dari poin yang pertama. Demikian. Kami akan kembali pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jual beli dengan cara tukar tambah ini termasuk dua jual beli dalam satu transaksi yang dilarang? Tidak. Bila tukar tambah bukan pada komoditas riba dan yang semakna dengan komoditas riba, boleh. Jazakallah khair, barakallahu fik. Ustaz, kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya memiliki kawan usaha mudharabah dan kemudian di perjalanan usahanya bangkrut dan beliau meminta bantuan untuk pelunasan hutang. Setelah saya melihat akad transaksinya, ternyata pihak pemodal meminta secara utuh seluruh modalnya, Ustaz, yang digantikan oleh pihak teman saya sebagai pelaksana. Pertanyaannya, apakah membantu teman ini untuk melunasi hutangnya termasuk membantu pelanggaran syariat dari pihak pemodal yang meminta keseluruhan modalnya? Sekolah khair. Anda membantunya bukan dengan dibayarin, tapi perbaiki akadnya. Lihat apakah kerugian terjadi karena kondisi stuck seperti ini ekonomi atau karena kelalaian si pengelola. Kalau murni kelalaian si pengelola, maka dia wajib mengganti sebesar kerugian. Kalau dia sudah dia melakukan dengan amanah dan profesional dan qadar Allah terjadi kerugian, ya, maka dia tidak ada kewajiban menggantinya. Adapun perjanjian yang dibuat itu batal karena perjanjiannya mengandung unsur riba, di mana investor tidak mendapat kerugian dan dia mendapatkan pertambahan, maka akad mudharabah tadi berubah, dia menjadi hakikatnya adalah qardan jarran manfaatan, pinjaman yang mengandung unsur riba dan hukumnya haram. Bila transaksinya perjanjian itu mengandung unsur haram, Rasulullah mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap perjanjian, persyaratan yang bertentangan dengan kitab Allah, maka dia adalah akad yang batal, yang batil, walaupun 100 perjanjiannya. Ya. Maka konsekuensi dari akad yang batal, ya, maka seolah-olah tidak terjadi apapun juga. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, barakallahu fiik atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada batasan usia dari asnaf fisabilillah, Ustaz? Ketika seorang anak yang menuntut ilmu syar'i dan memang dikenal berprestasi dan memiliki akhlak yang baik dalam kategori fisabilillah dan usianya yaitu SD dan SLTP dalam keadaan orang tuanya tidak memiliki harta, apakah bisa kita bantu dalam kategori asnaf fisabilillah dan apakah ada batasan usia dari fisabilillah ini? Jazakallahu khair. Tidak ada batasan usia. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kalau memang dia pintar dan mata spesialisasi kuliahnya atau jurusan yang diambil berguna untuk umat, apalagi itu ilmu syar'i umpamanya, ya, dan maka ini dibolehkan. Allahu a'lam. Tapi kalau spesialisasinya yang tidak berguna untuk umat, banyak yang tidak berguna untuk umat, ya, maka ini tidak dinamakan fisabilillah. Jazakallah khair atas jawabannya. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kembali satu pertanyaan via telepon. Silakan di line telepon 021-823-6543. Masih dalam pembahasan akad jual beli. Baik, kita terima kembali satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Agus di Bandung. Silakan Pak Agus, pertanyaannya. Saya mau bertanya ini tentang warisan, Pak Ustaz. Nah, mau dihitungkan warisannya? Jadi begini, Pak Ustaz. Jadi saya punya mertua yang kebetulan mertua saya itu sudah meninggal sekarang ini memang. Tapi sebelum meninggal itu mertua saya itu pernah membuat suatu pernyataan secara verbal untuk mewariskan harta-hartanya ke masing-masing anaknya. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah warisan yang seperti itu syar'i menurut Islam gitu, Pak Ustaz? Atau kalau misalnya tidak, itu tidak syar'i karena itu tidak syar'i dan batal. Sudah meninggal. Gitu. Akhi, itu mendengar saya. Baik, bisa didengar Bapak? Baik, disimak jawaban Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, yang ditulis oleh mertua tadi, kalau saya mau diulang, Pak Ustaz, maaf. Baik, didengarkan ya Pak. Nah, silakan. Yang ditulis oleh mertua tadi, bila dia meninggal, objek ya, baik, hartanya yang ini untuk si anaknya yang A, B, C, ya, harta ini untuk A, ini B, untuk C, dan seterusnya, ini untuk istrinya, maka itu perbuatan yang batil, menyalahi kitab Allah. Allah mengatakan yusikumullah fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya tentang ayat waris. Ketentuan waris Allah yang menentukan, bukan manusia. Ya. Adapun dia kalau dia hibah saat hidup dan sudah berpindah tangan, tidak ada masalah. Dia mengatakan ini untuk istri, ambil nih balik nama. Ini untuk anak pertama, ambil balik nama. Anak kedua, ambil balik nama. Tiga, ambil balik nama, atau diserahkan uang-uangnya semuanya. Nah, sudah mereka terima dan mereka pegang, ya. Dan adil untuk anak-anaknya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, sama. Ya. Maka tidak ada masalah. Cuman dia mau hidup, mau makan, apalagi uang sudah habis, tanah sudah tidak ada, rumah sudah tidak ada. Ya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan, kalau saya mati nanti bagi seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka itu ucapannya batil, tidak boleh didengarkan, dibagi sesuai dengan ketentuan Allah dalam kitabnya. Nah. Demikian Bapak, sudah jelas jawaban dari Ustaz ya. Baik, seperti ada jeda. Baik, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan antum. Barakallahu fik, dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini Ustaz, sebagai ikhtitam dan kesimpulan, silakan. Ya. Khawani wa akhawati fillah. Bila Allah mengharamkan sesuatu, ya, kita sebagai manusia jangan berusaha mengakalinya seolah dia sudah menjadi halal dan melakukannya sebagai sebuah perbuatan yang biasa saja. Salah seorang ulama salaf, Ayyub As-Sikhtiyani, mengatakan lau atauha ala babiha lakana ahwanu alaih, lakinnahum yukhadi'un Allah kama yukhadi'un subyan. Kalau mereka terus terang berbuat riba, itu mungkin lebih ringan daripada mereka mengelabui Allah seperti mereka mengelabui anak kecil. Seolah akadnya sudah syariah, seolah transaksinya sudah benar secara syariah, tetapi sebetulnya masih ada ribanya, dan atau memang sangat erat dengan riba hubungan transaksi tersebut. Maka ini sebuah kejahatan di mana yang mendapatkan kerugiannya adalah kaum muslimin juga, karena tertipu seolah dia sudah syariah, tapi sebetulnya dia adalah riba sesungguhnya yang dilakukan seolah-olah syariah. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, agar jangan sesuatu yang haram kemudian direkayasa seolah sudah menjadi halal. Ya, sungguh pintu yang halal sangat besar, sangat luas, dan sangat banyak, tanpa harus memaksakan diri melakukan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah perbuatan Yahudi, di mana Allah mengharamkan kepada mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, kemudian mereka kelabui syariat Allah dengan cara memasang jaring pada Jumat, kemudian mengambilnya ikannya pada hari minggunya, Sabtunya. Dengan demikian mereka mengelabui Allah. Allah rubah bentuk mereka, Allah kelabui mereka dari bentuk manusia menjadi bentuk kera, seolah-olah dia adalah manusia tapi dia adalah kera. Ini untuk mengkhawatirkan bagi kita yang mengelabui syariat Allah seolah-olah sudah menjadi halal padahal dia murni riba. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.